Freestyle on the mic, mark. Snapback dan tato, snapback dan tato. Keren, nge-swag, yang lain ah jelek. Snapback dan tato, snapback dan tato. Keren, nge-swag, yang lain ah jelek. Mana topimu, mana tatomu, putar topimu, buka bajumu. Snapback dan tato, snapback dan tato. Keren, nge-swag, yang lain ah jelek. Ku punya snapback dan tato, ku tampil macho. Lu kaya homo, boy band no no no. Nama gue Eko, from Gorontalo. Hobi bamabo, nyanda pukako. Banyak yang memujaku, pacarmu mengejarku. Kau terdiam terpaku, membisu jadi kaku. Tampan tapi tak laku, kehilangan pacarmu karena jadi milikku. Homo cocok untukmu. Snapback di kepala, tato di mana-mana. Ada yang di dada, ada di lengan saya. Kalau kau anak manja, pergi menjauh sana. Jangan ikuti saya, nanti mamamu marah. Kau jangan marah, lebih baik kau pasrah. Kau sudah kalah, pacarmu telah kujara. Kau hilang arah, masih di bawah. Hip hopmu parah, nangis kau basah. Snapback dan tato, snapback dan tato. Keren, nge-swag, yang lain ah jelek. Snapback dan tato, snapback dan tato. Keren, nge-swag, yang lain ah jelek. Mana topimu, mana tatomu, putar topimu, buka bajumu. Snapback dan tato, snapback dan tato. Keren, nge-swag, yang lain ah jelek. Ku punya snapback dan tato, snapback dan tato. Temanku bertato, pacarku ditato. Styleku menarik, cewek tertarik. Pacarku cantik, kau pun melirik. Tuangkan dalam gelas, ku minum cap tikus. Ku hisap yang berkelas, asapnya membius. Kalian takkan bisa ikuti gaya kita. Gue selalu bercinta dengan banyak wanita. Dengar dan dicatat, ku punya rima yang gawat. Diriku selalu menyayat, punyamu akan ku babat. Kau sakit lalu dirawat, tak lama engkau pun wafat. Kau kaku seperti mayat, akhir cerita kau tamat. Yeah, GHC or die music. Jangan coba kau usik, kamilah yang terbaik di antara terbaik. Hip hopku takkan mati, akan selalu di hati. Takkan pernah berhenti sampai ku mati nanti. Snapback dan tato, snapback dan tato. Keren, nge-swag, yang lain ah jelek. Snapback dan tato, snapback dan tato. Keren, nge-swag, yang lain ah jelek. Mana topimu, mana tatomu, putar topimu, buka bajumu. Snapback dan tato, snapback dan tato. Keren, nge-swag, yang lain ah jelek.